Ada pelangi di waktu pagi. Kupu-kupu mendekati. Kenapa sih ini harus terjadi? Padahal dirimu sangat aku cintai. Nganti dangak-dangak masih aku kalah sak sembarangan ni. Terus piye info ni masih kadung ceru tresno kuning dek sing kono kut luki masih ning kene mung sepeke wong kiri. Terus aku kudu piye opo ya kudu citra sawase tak sukui ati duduk kopi nanging bedo ngelarani tak sanggane dewe lamun niki wis gak kuat mase. Infone masih.